Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama dalam ibadah online gereja Everlab. Puji nama Tuhan Yesus, sebab kita sudah masuk di dalam bulan yang kedua dan tema tahunan Gereja Everlab yaitu hidup dalam panggilan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar seterusnya firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk masa ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, menyertai kami pada saat ini Tuhan. Dalam kami belajar firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami fokus pada Engkau pada saat ini, duduk diam di hadapan Engkau Tuhan. Dan biar kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu yang baru daripada pembelajaran firman-Mu yang kami sama-sama pelajari nanti Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tanganmu pada saat ini Tuhan, supaya biar kiranya kuasa Roh Kudusmu yang menjamah hati kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa semuanya ini hanya di dalam namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, mari kita terus belajar firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil daripada Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Oke. Tema yang saya ambil pada hari ini yaitu dipanggil untuk berbahagia. Haleluya. Kita semua tahu bahwa ada satu firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu di khotbah di atas bukit. Oke, ayat yang sama-sama kita akan belajar bersama-sama pada hari ini ialah satu hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, satu perkataan yaitu berbahagia. Jadi saya baca daripada ayat yang pertama dan kamu lihat masing-masing dalam Alkitab kita. Ayat yang pertama mengatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Haleluya. Mari kita belajar tentang perkataan berbahagia di sini. Oke, yang pertama daripada ayat yang ketiga dikatakan di sana, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Oke, di sini apa yang Tuhan Yesus katakan tentang berbahagia di sini yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin di sini, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini tentang orang yang miskin adalah bukan orang yang miskin secara materi. Okay? Orang yang miskin yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah orang yang miskin secara rohani. Okay, dan selalu mengharapkan pertolongan Allah karena dia sendiri tidak dapat menemukan jalan bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan hidup yang baik ataupun yang tenang. Okay. Orang yang miskin di sini, yang Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin, dalam mereka yang mempunyai perasaan seperti sentiasa mau mendapatkan kerajaan Allah itu sebagai miliknya. Okay. Dan itulah yang Tuhan katakan, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Okay. Orang yang sentiasa rindu, orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, orang yang sentiasa mencari Tuhan di dalam kehidupannya, orang yang sentiasa mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dia. Seterusnya, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana orang yang berduka cita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita adalah orang yang sentiasa memikirkan hidup orang lain. Oke, mempunyai rasa yang empati terhadap kesusahan orang lain. Kita bersyukur gereja Evelep untuk tahun yang lepas telah berkesempatan untuk menolong, memberi donation kepada beberapa rumah-rumah anak yatim di Indonesia. Kita bersyukur sebab gereja kita mempunyai satu sentiasa mempunyai satu rencana ataupun pelayanan untuk membantu orang-orang yang tidak berkemampuan, orang-orang yang hidup dalam susah. Okay. Dan begitulah yang Tuhan Yesus katakan di sini. Berbahagia orang yang berduka cita. Bukan Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang bersedih itu yang dimaksudkan di sini, tapi orang yang berduka cita yang Tuhan maksudkan di sini ialah orang yang sentiasa memikirkan hidup orang lain. Okay, yang sentiasa melihat keadaan orang lain dan mau menolong orang yang berada di dalam kesusahan, mau menolong orang yang berada dalam satu situasi yang tidak baik. Itulah yang Tuhan Yesusnya katakan di sini bahwa oh, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Haleluya. Dan seterusnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Di sini dikatakan orang yang lemah lembut. Bagaimana orang yang lemah lembut itu? Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian, sentiasa mempunyai hati yang baik. Dan satu hal yang baik untuk orang yang lemah lembut ini ialah mereka tidak mempunyai motivasi yang lain. Okay? Mereka tidak mempunyai hal-hal yang setelah mereka melakukan sesuatu yang baik itu mereka tidak mengharapkan balasan. Okay? Ini adalah orang yang lemah lembut. Okay? Okay? Orang yang sentiasa melihat keadaan orang, orang yang tidak membeda-bedakan orang lain, itu adalah orang yang lemah lembut. Walaupun mungkin orang itu baru pertama kali dia mengenal, baru pertama kali dia melihat orang itu, tapi dia sentiasa menunjukkan sikap yang baik, sentiasa menunjukkan sikap yang lemah lembut kepada orang itu. Dan pada masa yang sama tidak mau mengambil kesempatan kepada orang yang orang lain. Okay. Itu yang dikatakan Tuhan di sini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Okay. Tuhan yang sentiasa menyertai orang yang mempunyai sikap yang lemah lembut ini. Haleluya. Seterusnya, di dalam ayat yang keenam dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang sentiasa mengusahakan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Sentiasa berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri itu adalah sumber kebenaran. Okay. Dan apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apabila kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan sentiasa menyertai kita. Dan disitulah Tuhan akan memberi kepuasan kepada kita. Okay. Apabila kita melihat bagaimana dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan itu Tuhan menyertai. Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dalam setiap perjalanan kita, dalam kehidupan yang kita lalui ini, apabila kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita, disitulah kita merasakan kepuasan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Haleluya. Mari kita sentiasa mempunyai sikap yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sentiasa hidup di dalam pimpinan dan sentiasa merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Seterusnya di dalam ayat yang ketujuh dikatakan di sana berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati. Oke. Okay. Orang yang selalu mau memberi kepada orang lain dengan sepenuh hati. Baik. Waktu dia, masa dia, baik harta dia ataupun apa yang ada di dalam kehidupannya, dia mau memberi kepada orang lain. Dan walaupun apa yang dia berikan itu, mungkin harta dia sendiri, dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan sentiasa memberikan kecukupan, segala sesuatu yang baik, dan memberi semua yang dia perlukan, yang dia butuhkan di dalam hidupnya. Ini adalah yang dikatakan Tuhan di sini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Okay. Tuhan Yesus menyertai orang yang murah hati. Tuhan Yesus akan memberi segala kecukupan, memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sentiasa murah hati kepada orang lain. Dia tahu, kita tahu bahwa dengan sikap kita yang murah hati ini, Tuhan akan membalas. Tuhan akan sentiasa memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Satu hal yang kita belajar, yang kita semua tahu bahwa Raja Daud, kalau kita kembali kepada Mazmur Daud, di dalam Mazmur 23, Raja Daud mengatakan di sana bahwa Tuhan adalah gembalaku, mentakan kekurangan aku. Okay, ini adalah Mazmur Raja Daud. Ia membaringkan aku di jalan di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, dan gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Tuhan akan sentiasa menyertai kita. Tuhan akan sentiasa bersama-sama dengan kita dalam apa sekali keadaan yang kita lalui dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Seterusnya di dalam ayat yang ke-8, Matius pasal 5 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang hidup dengan penuh hati mengikut Tuhan. Okay. Hidup dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Ini adalah orang yang Tuhan katakan yang suci hatinya. Sehingga dalam segala perasaan, pikiran, perkataan, tindakannya, semuanya sesuai dengan hati nurani yang terdalam. Di dalam dirinya sudah tidak terdapat lagi satu hal yang ada kepalsuan, ada kebohongan, dan kemunafikan. Oke, apabila dia katakan ya, dan itulah yang sebenarnya dia katakan. Dan apabila dia katakan tidak, maka disitulah apa yang dikatakan itu dia akan lakukan. Yang ya, dia akan katakan ya, dan yang tidak, dia akan katakan tidak. Oke. Orang yang seperti inilah orang yang sudah dewasa di dalam imannya. Dan saya percaya kita semua yang ada pada saat ini, kita semua mau menjadi orang yang sudah dewasa dalam iman kita. Oke. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Oke. Sehingga Tuhan datang ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya. Mari kita sentiasa setia, mari kita sentiasa tetap teguh di dalam iman kita, supaya kita akan dapat melihat ataupun kita akan dapat bersama-sama dengan Tuhan nanti sehingga kedatangannya yang kedua kali di dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Tuhan Yesus sentiasa menyertai kita. Mari kita sentiasa berharap, mari kita sentiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang seterusnya, ayat yang ke-9, Matius pasal 5 ayat ke-9, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai adalah orang yang keberadaannya adalah sentiasa mau membawa kegembiraan, okay? Kesenangan, ketenangan, kesukaan, membawa kebebasan, membawa kelegaan, dan memberikan hal-hal yang menyatakan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Okay. Itu adalah orang yang membawa damai, ya, memberikan jalan bagi orang yang berada di dalam, mungkin orang yang berada di dalam kebuntuan. Itu adalah orang-orang yang membawa damai, okay. Memberikan jalan kebebasan, memberikan jalan penyelesaian, okay. Orang yang dapat mendamaikan orang yang sedang di dalam permusuhan, yang sedang bermusuhan, itu adalah orang yang membawa orang yang dikatakan orang yang membawa damai, yaitu mendamaikan orang yang mungkin ada masalah ataupun ada permusuhan. Okay? Itu yang Tuhan katakan di sini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Okay? Orang yang dapat menunjukkan jalan Tuhan kepada orang yang hidup tersesat di dalam lembah kekelaman. Okay? Itu adalah orang yang membawa damai, yang dikatakan Tuhan di sini. Itu berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang dapat menyatakan bahwa hidup di dalam dosa itu adalah satu kehidupan yang boleh membawa hukuman daripada Tuhan. Oke. Okay? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, mari kita berusaha untuk membawa damai ini kepada orang-orang yang berada, damai Tuhan ini kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Oke, bukan saja orang yang mungkin orang yang seiman dengan kita, tapi dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan sendiri pun, mari kita berusaha untuk membawa, menyatakan damai Tuhan ini kepada mereka. Sebab itulah yang dikatakan Tuhan di sini, bahwa berbahagialah orang yang membawa damai itu. Haleluya, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan seterusnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran yang kita nyatakan, yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, adalah orang yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dia dicela, dimusuhi, dianiaya, tetapi mereka tetap setia melakukan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Okay. Apabila ada orang yang cuba menganiaya kita, cuba mencela iman kita bersama dengan Tuhan, tetapi apabila kita tetap setia, maka kitalah yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat ini, bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran merekalah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita tetap setia. Okay. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita bersama, sama-sama dengan Tuhan, iman kita di dalam Tuhan, apabila ada orang yang coba mencela ataupun coba mengatakan bahwa iman kita itu tidak benar, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Okay. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Dan mari kita tetap setia dengan iman di dalam Tuhan Yesus kita. Okay. Mari kita berjalan dengan penuh kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Yang seterusnya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Satu lagi perintah berbahagia yang Tuhan Yesus katakan di sini, yaitu satu peringatan bagi orang yang mengikuti dia. Peringatan bagi kita semua juga pada saat ini, untuk sentiasa bersiap sedia menanggung semua beban dan kesulitan yang akan dihadapi dengan keputusan kita mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Okay, kita bersedia. Mungkin ada satu masa nanti akan ada penderitaan yang kita hadapi oleh karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Okay. Mungkin kita akan mengalami satu cobaan yang mungkin sangat susah dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Tuhan, apabila kita setia pada Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Okay. Segala penderitaan yang mungkin harus kita tanggung, itu semua bersifat sementara saja. Okay. Tuhan sentiasa memberikan kekuatan kepada kita. Okay. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, apabila kalau Tuhan berada di pihak kita, tidak ada siapa yang dapat mengalahkan kita. Sebab kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang lebih kuat daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Seterusnya, yang terakhir, Tuhan Yesus katakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Pada perintah berbahagia yang terakhir ini, Tuhan Yesus memberikan satu penghiburan bagi orang yang mau mengikutinya, bagi kita yang mengikuti Tuhan pada saat ini, dan bertahan dengan iman kita di dalam Tuhan, bahwa semua yang akan kita hadapi bukanlah satu hal yang baru, bukanlah satu hal yang sangat sulit, karena hal itu juga telah dialami terlebih dahulu oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan mereka dapat menanggungnya sampai selesai. Dan dengan 10 perintah berbahagia di dalam apa yang Tuhan Yesus khotbahkan di bukit ini, Ia memberikan dasar bagi orang yang beriman tentang bagaimana mereka harus mulai menjalani hidup yang benar, dan sejauh mana perjalanan iman yang harus mereka lalui sampai garis akhir di dalam kehidupan mereka. Jadi, sebagaimana Tuhan Yesus menyimpulkan 10 perintah yang diterima Musa di Gunung Sinai. Kita tahu bagaimana 10 perintah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dan dengan dua kalimat yang ringkas, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka begitulah, begitu jugalah dengan perintah berbahagia yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam khotbahnya di atas bukit itu. Ia dapat diringkaskan menjadi berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan berbahagialah orang yang menderita dan mati dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi 10 perintah Tuhan yang Dia nyatakan di atas Gunung Sinai diberikan kepada bangsa Israel karena mereka masih hidup di bawah hukum dosa pada saat itu, di bawah hukum dosa yang mematikan. Tetapi 10 perintah bahagia yang berbahagia yang Tuhan Yesus khotbahkan di atas bukit itu diberikan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel rohani, karena mereka sudah hidup di bawah hukum kasih karunia yang menyelamatkan. Dan itu juga berlaku untuk kita pada saat ini. Marilah kita senantiasa melihat bagaimana Tuhan Yesus ataupun pengajaran Tuhan Yesus tentang berbahagia di sini. Oke. Mari kita sentiasa menyatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita pada saat ini, yaitu berbahagia. Banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang berbahagia ini. Tetapi apabila kita benar-benar hidup mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, saya percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Seperti apa yang sentiasa kita nyanyikan dalam puji-pujian kita, bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus percaya di dalam Tuhan. Mari kita terus kuat. Mari kita terus teguh di dalam iman percaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita apabila kita sentiasa berharap kepada Dia. Haleluya. Sampai sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.